pun kelaku radumkan kena de ginting na kena sirulang paksa kenduna min siroba de ginting kecam tuh kena bere diri tadi ke aku ate duje siram tenidu labo daling na de ginting na beketang daging nangin du bejum paras kena de iti pusukku berpana bere biri putus keningu ate du jene bagi adi ate ate du makan hati aku segedang wari aku sinami nami aku kasih iju muti bagi bahatan lateng burung nai cigatu la sama te ku kelang ulih na ate ku mesu sirang dage kita ula pagi si sakit hati ise pelabo masu nami nami sampai mati nami-nami sampai mati.